Koala Boy. Oh my God. Sakene ayam bakar, arek di lalaban, arek di sambelan, tong hilap oge di sanguan. Tapi yo jolo-jolo ya cuan ki, makanan enak meski tidak bergizi. Mewah kurang make indomie, sungguh ceria, senangkan hati. Ula di sanguan, kadang gas diemian, ula di kecapan, jentong di salad lian. Cukup di sambelan. Yeah, yeah, cuan ki, abdi ayam cuan ki, tak ada inu lain, abdi ayam cuan ki, cuan ki, abdi ayam cuan ki, tak ada inu lain, abdi ayam cuan ki, cuan ki, abdi ayam cuan ki. Abi ayo cuan ki, cuan ki.